Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala fi tafsirih ولا يقبل منها أي النفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه ورضاه عن المشفوع له ولا يقبل منها فرمان الله تعالى ولا يقبل منها tidak akan diterima darinya yaitu tidak diterima dari seorang jiwa suatu syafaat untuk seorang tanpa izin Allah dan ridahnya. Dan ridahnya dari yang diberi syafa'ah kepadanya. Dan ini dua syarat dari syafa'ah. Syafa'at dari yang diterima oleh Allah SWT. Yaitu syarat yang pertama izin Allah SWT kepadanya. Idnullah. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Dan siapakah yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya? Dan ridha Allah SWT kepada yang diberi syafaat. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan tidaklah mereka memberi syafaat kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat tanpa izin Allah dan ridha-Nya. Dan tentunya yang diridhai oleh Allah SWT adalah mereka orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, baru dia akan mendapatkan syafaat. Baru diizinkan syafaatnya. وَلَا يَرْضَى مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ. Dan Allah tidak ridha dari suatu amalan kecuali yang diinginkan dengannya wajah Allah Azza wa Jal. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah SWT, maka hendaknya dia beramal saleh. Dan siapa yang ingin bertemu dengan Allah SWT, ingin melihat wajahnya, maka tentu dia akan ikhlas di dalam beramal. Maka dia ketika beramal menginginkan hanya untuk Allah satu-satunya. وَلَا يَرْضَ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ. Karena inilah ikhlas. Ikhlas lillahi azza wa jal. Adapun yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah SWT. وَكَانَ عَلَى السَّبِيلِ وَسُنَّةِ. Dan jadilah dia di atas jalan, yaitu jalan yang lurus, dan berada di atas as-sunnah. وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٍ أي فِدَاء. Dan tidak diambil darinya tebusan, yakni tidak diterima. Tidak diterima tebusan darinya, yaitu dari orang kafir. Yang ketika mereka di akhirat nanti diazab oleh Allah SWT, maka tidak bermanfaat sedikit pun harta-harta mereka, kekayaan mereka. Inginnya mereka bisa menebus diri-diri mereka dengan harta-harta itu dari azab Allah SWT. Dan tidak mungkin dan tidak bisa. La yukhadu minha adl. Tidak diterima tebusannya. Ai fida tebusan. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'a laftadaw bih min su'il adzab. Kalaulah orang-orang yang zalim itu memiliki apa-apa yang ada di bumi seluruhnya dan yang semisalnya, laftadaw bih min su'il adzab, niscaya mereka akan menebus diri mereka dengannya dari buruknya azab. Orang-orang zalim kalau mereka memiliki semua yang ada di muka bumi ini dari harta-harta mereka, kemudian dua kalinya, semisalnya, kemudian digunakan untuk menembus diri mereka dari azab Allah SWT, pasti mereka akan lakukan itu. Tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Tidak diterima tebusan mereka yang ada adalah azab. Mengapa? Karena terputuslah amalan. Tidak ada waktu beramal lagi. Selesailah sudah. Karena akhirat bukan tempat beramal lagi. Adapun dunia, na'am, tempat beramal. Dan belum ada hisabnya. Adapun di akhirat, waktu hisab dan tidak ada amal. Demikian keadaan mereka. Kemudian juga disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala yang semisal ini di dalam surat Ali Imran ayat 91. Wa innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sungguhnya orang-orang kafir yang mereka meninggal, mati dalam keadaan kekufuran mereka, maka tidak akan diterima dari seorang dari mereka sepenuh bumi emas, walaupun mereka gunakan untuk menebus diri mereka dengannya. Tidak akan diterima. Walaupun segunung emas, untuk menebus dirinya dari azab Allah SWT, tidak diterima. Kenapa? Karena tidak bisa azab Allah SWT diganti dengan itu semuanya. Jika Allah SWT sudah memutuskan sesuatu, terjadi, maka terjadilah. Dan demikianlah ketentuan Allah SWT. Bahwa mereka yang meninggal di atas kekufurannya, maka mereka di neraka. Selama-lamanya. Itu sudah keputusan Allah SWT. Wala yukbalu minhum dhalik. Tidak diterima dari mereka itu, yaitu tebusan. Walahum yunsarun ayadfa'u anhumul makruh fanafal intifa'a minal khalqi biwajhin minal wujuh. Dan mereka pun tidak tertolong. Mereka tidak tertolong. Ayadfa'u anhumul makruh, yaitu yang dapat menolak mereka dari yang tidak diinginkan. Maka ditiadakanlah bantuan dari makhluk dari segala bentuknya. Jadi mereka tidak akan tertolong. Ketika mereka meminta pertolongan, tidak akan tertolong. Siapapun tidak ada yang bisa menolongnya. Walahum yunsarun. Amalan-amalan mereka habaan mansura. Seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Maka tidak ada dari apapun yang bisa menolong diri-diri mereka. Karena mereka matu wahum kuffar. Mereka meninggal dalam keadaan kekufurannya. Maka dari sesuatu yang mereka tidak inginkan terjadi, tidak tertolak. Kenapa? Karena mereka tidak tertolong. Bantuan dari sesama mereka, teman-teman mereka, saudara-saudara mereka dan yang lainnya dinafikan oleh Allah. Tidak akan bisa. Fanafal intifa' minal khalq biwajhin minal wujuh. Ditiadakan bantuan dari makhluk dari segala bentuknya. Tidak akan bisa mereka menolong. Famalahu min quwwati wala nasir. Tidak ada bagi mereka kekuatan dan demikian juga penolong. Famalakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun. Ini keadaan mereka. Malakum la tanasarun. Mengapa kalian tidak saling menolong? Yani pada waktu itu. Ini sungguhnya pertanyaan taubikh, yaitu untuk mencela mereka. Pertanyaan bentuknya adalah celaan terhadap mereka. Setelah mereka melihat keadaan yang seperti itu dari azab Allah SWT, maka dikatakan, ma'alakum la tanasarun. Mengapa kalian tidak saling menolong? Ketika di dunia kalian bisa saling tolong-menolong dengan sesamanya. Di atas kekufuran. Nah sekarang, maka mereka tidak bisa. Balhumul yawma mustaslimun. Yang ada apa? Menyerahkan diri. Mereka pasrah. Sebab tidak ada yang bisa menolong mereka. Ini keadaan orang-orang kufar yang mereka meninggal mati dalam kekufurannya. Faqulu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hadza fi tahsilil manafi'. Seorang jiwa tidak akan bisa membela jiwa yang lainnya sedikit pun. Dan ini dalam pendapatan manfaat. Jadi tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Walaupun itu saudaranya sendiri tidak bisa. Walahum yunsarun. Dan mereka tidak akan ditolong. Hadza fi daf'il madar. Dan ini dalam menolak bahaya. Di dalam menolak sesuatu yang madarat. Maka mereka tidak akan tertolong. Tetap siksa Allah SWT akan terjadi. Akan mengenai diri mereka. Maka tidak ada yang bisa menolaknya. Wa hadha an-nafyu lil amri al-mustaqil bihi an-nafi'. Wa hadha an-nafyu dan peniadaan ini dalam perkara tersendiri yang berguna. Di sebagian kitab disebutkan lil amri al-mustaqbal. Wa hadha an-nafyu dan penafian di sini yaitu mereka tidak tertolong yaitu dalam perkara yang akan datang yang berguna. Baik, jadi pada perkara yang akan datang yaitu di yaumul qiyamah, maka mereka tidak akan tertolong. Maka dari itu, dari amalan-amalan mereka yang dahulu mereka amalkan tidak bermanfaat sedikit pun, tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah SWT. Hada. Kecuali sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ketika mereka beriman dan meninggal di atas keimanannya, yakni masuk Islam, baru amalannya dianggap dari amalan kebaikan dia di masa dia dalam kekufurannya. Taib naktafi bihadzal qadar, alhamdulillah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.